coba kita jaga sampai mati. Terlanjur sayang, badai cinta selalu datang. Tuhan tolongin, biar hujan badai lain nona. Ini cinta benta yang terakhir. Biar dong marah be. Beta mau kawin cuma deh ale saja nona. Cinta, oh beta cinta. Gandong jang marah beta lai siyo. Sayang, su paling sayang. Beta pun hati terlanjur sayang. Oh, nona, ini cinta beta yang terakhir. Biar dong marah beta lai. Beta mau kawin cuma deng ale saja nona.